kita berkumpul, kau duduk di sampingku. Engkau cinta kepadaku, bulan menjadi saksi, dan engkau telah berjanji sehidup dan semati. Kini kau cari yang lain, lupa dengan janjimu. Sudah ada gantinya, kau lupa kepadaku. Oh sungguh malang nasibku, kini kau telah jauh. Engkau mengingkari janji, kau pergi tak kembali. Engkau telah berjanji sehidup dan semati. Kini kau cari yang lain, lupa dengan janjimu. Sudah ada gantinya, kau lupa kepadamu. Oh sungguh malang nasibku, kini kau telah jauh. Engkau mengingkari janji, kau pergi tak kembali.